Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita pada Da'iul Masalik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik. Pembahasan masih tentang inna wa akhwatuha. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada al-mas'alah al-khamisah. Nah, masalah apa? Arabiyah ya. Nah, masalah Arabiyah. Selanjutnya al-mas'alah tu al-khamisah. La yajuzu taqdimul khabar ala hadhil huruf wala ala ismiha wa hadha wal aslu. Tidak boleh mendahulukan khabar atas huruf-huruf ini, yakni inna wa akhwatuha. Juga tidak boleh mendahului isimnya. Ini merupakan hukum asal. Jadi hukum asalnya inna wa akhwatuha, kemudian isimnya, kemudian baru khobarnya. Tidak boleh khobar mendahului inna wa akhwatuha, dan juga tidak boleh mendahului isimnya. Ini hukum asal ya. As-sadisah, masalah yang keenam, taqdimul khabar ala ismi inna wa akhwatiha kismani jais wa wajib. Khabar boleh mendahului isimnya inna wa akhwatuha, dan terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya jais boleh, ada yang sifatnya wajib. Nah, ini mendahului isimnya, tapi tidak mendahului inna wa akhwatuhanya ya. Nah, ada yang sifatnya jais, ada yang sifatnya wajib. Fa yajuzu taqdimul khabar alal ismi idza kana al khabaru shifa jumlatin wal ismu ma'rifatan aw nakiratan bi musawwirin laha. Khabar boleh mendahului isimnya jika khobarnya berbentuk sibul jumlah, sedangkan isimnya berbentuk ma'rifat atau nakiroh yang membolehkannya. Ya, nakiroh yang dilengkapi dengan sesuatu yang membolehkannya sebagai isim. Fal awwal nahu inna fid dari saliman. Contoh yang pertama, yakni isimnya ma'rifat. Inna fiddari saliman. Fiddari khobarnya inna, saliman isimnya inna, berupa ma'rifat. Nah, ini jaiz. Wasani, yakni contoh kedua, isimnya berupa nakirah yang disertai sesuatu yang membolehkannya menjadi isimnya. Nahu inna fiddari taliban mujtahidan. Fiddari khobarnya inna, taliban mujtahidan isimnya. Sesuatu yang membolehkannya adalah karena dia disifati atau diberi na'at ya. Nah, ini tempat khobarnya bisa mendahului isimnya. Nah, dalam bab inna wa akhwatuha. Wa yajibu taqdimul khabar alal ismi fi thalathati mawabi. Khabar wajib mendahului isimnya di tiga tempat. Al-awwal idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal ismu nakiratun la musawwighalaha. Jika khobarnya berbentuk sibul jumlah, sedangkan isimnya berbentuk nakirah dan tidak ada perkara yang membolehkannya menjadi isim. Nah, maka khobar wajib mendahulunya. Nahwu qawli ta'ala fa inna ma'al usri yusran. Ma'al usri khobarnya inna muqaddam wujuban ya. Yusran isimnya. Ini enggak ada sifat, enggak mudhaf ya, sehingga khobar wajib mendahulunya. Atsani idza kana al khobaru syibha jumlatin wal ismu mudhafan ila dhamirin ya'udu ila ba'dil khobar. Yang kedua, jika khobarnya berupa sifat jumlah sedangkan isimnya mudhaf kepada dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Nahwu inna fiddari sahibaha. Fiddari khobar inna muqaddam wujuban, sahibaha isimnya. Nah, ini wajib khobar mendahulu isimnya karena isimnya bersambung dengan dhamir itu ha yang kembali kepada sebagian khobar, yakni ad-dari. Dikatakan sebagian khobar karena khobarnya itu kan simpul jumlah fidari, sementara dhamir hanya kembali kepada ad-dari saja ya. Nah, ats-tsalits idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal ismu muqtarinan bila bil ibtida. Yang ketiga, jika khobarnya berupa simpul jumlah dan isimnya diiringi dengan lam ibtida. Nahwu qawli ta'ala inna fi dhalika la ibratan. Fi dhalika khobar inna wujub muqaddam wujuban la ibratan isim inna. Ini ada lam ibtida sehingga khobarnya wajib mendahulunya. Taib. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh. La yajuzu taqdimu ma'muril khabar alal ismi idza kana ghayra dharfin wala majrurin. Tidak boleh ma'mulul khabar mendahului isimnya jika bukan berbentuk dharf, juga bukan berbentuk isim yang dijarkan dengan huruf jar. Nahu inna zaidan akilun ta'amaka. Fala yajuz inna ta'amaka zaidan akilun. Nah, zaidan isimnya inna, akilun khobarnya, ta'amaka maf'ul bih. Ini ma'mulul khobar karena yang menasabkan ialah akilun khobarnya inna ya. Maka to'amaka tersebut ma'mulul khobar. Ini enggak boleh mendahului isimnya. Kenapa? Karena to'amaka bukan dharf, bukan pula al-majrur bil harfi. Maka tidak boleh engkau katakan inna to'amaka zaidan akilun. Berarti kalau berupa dhorof atau al-majrur bil harfi boleh ya. Nah, al-mas'alatu athamina, masalah yang ke-8. Takhtassu inna al-maksurah al-hamzah bijawazi dukhuli lam ibtida' ala ismiha wa ala khabariha wa ala ma'muli khabariha wa ala dhamiril fasli. Khusus inna yang hamzahnya dikasrah, itu inna ya, tidak anna, khusus inna saja, lafaz inna saja boleh lamul tidak masuk pada isimnya atau masuk pada khabarnya atau masuk pada ma'mulul khobarnya atau masuk pada dhamir fasl yang berada di antara isim dan khobarnya. Nah, ini khusus untuk apa ini? Inna yang hamzanya dikasrah, yang lain enggak masuk bab ini. At-tasi'ah, masalah yang kesembilan, yustartu fi dukhuli lamil ibtida' ala ismi inna ayyata qaddamahu dharfun aw majrurun muta'alliqani bi khabariha. Syarat lam ibtida' boleh masuk pada isimnya inna, inna saja ya, enggak pakai wa akhwatihal ya, inna saja, ialah adanya dharf atau al-majrur bil harfi yang mendahulunya, yang terkait dengan khobarnya. Nahu inna minal bayani lasihran. Sesungguhnya sebagian penjelasan yang disampaikan itu seperti sihir ya, yang membuat orang bisa diarahkan ya, bisa tercengang ya. Nah, minal bayani ini khobar muqaddam, lasihran isimnya inna, naam adalah ibtidaknya ya kan. Nah, apakah memenuhi syarat? Naam, karena khobarnya berupa apa ini? Al-majrur bil harfi ya. Al-ashirah, masalah yang ke-10, yustartu fi dukhuli lam ibtida' ala khobari inna alla yaqtarina bi adati syartin aw nafin wa alla yakuna mabian mutasarrifan mujardan min qad wa yakuna muakhkharan. Adapun syarat alam ibtidak boleh masuk pada khobarnya inna, ingat inna saja bukan muakhwatiha, inna tidak boleh diiringi dengan adat syarat, tidak boleh diiringi dengan nafi. Naam. Tidak boleh menunjukkan makna madi. Naam. Atau fi'il khobarnya tidak boleh berbentuk fi'il madi mutasarrif yang tidak ada qadnya, dan khobarnya harus diakhirkan. Jadi syarat lam ibtidak masuk pada khobarnya inna ialah khobarnya tidak boleh diiringi dengan adat syarat atau nafi, juga tidak boleh khobarnya berbentuk fi'il madi mutasarrif yang kosong dari qad, dan khobarnya harus diakhirkan. Nah, ini syaratnya banyak sekali ya. Nahwu qawli ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, ini semuanya memenuhi syarat. Inna Rabbi lasami uddu'a, Rabbi isimnya inna, lasami uddu'a khobarnya inna adalam ibtidaknya. Wa inna Rabbaka layaklam, Rabbaka isimnya inna, layaklamu khobarnya. Nah ini karena ya'lamu fi'il mudhari ya, bukan fi'il madhi kan. Nah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, domir kaf isimnya inna, ala ala khulukin adhim khobarnya. Nah, pakai lam ibtidak. Al-hadiyat asrah, masalah yang ke-11, yustartu fi dukhuli lam ibtidak ala ma'muli khobari inna syartoni. Lam ibtidak yang masuk pada ma'mulul khobar harus memenuhi dua persyaratan. Al-awwal ayat awasat wa bayna ismiya wa khobariha, ma'mul khobar harus ada di tengah antara isim dan khobar. Asani ayakun al khobar mimma yasluhu lidukhuli hadhil lam alaih. Khobar adalah lafaz yang layak dimasuki oleh lam ibtidak. Jadi bentuk khobarnya memenuhi syarat untuk dimasuki oleh lam ibtidak, yaitu bentuk-bentuk khobar tadi itu tidak ada adat syarat, tidak nafi, tidak berbentuk fi'il madhi mutasarrif yang kosong dari qad, ya. Nah, tapi yang dimasuki lam ibtidak di sini bukan khobarnya, tapi makbulul khobar. Itu seandainya lam ibtidak disematkan pada khobar, khobar mau menerimanya dengan syarat-syarat yang dimilikinya. Jadi ada dua syarat lam ibtidak masuk pada makbulul khobar. Yang pertama, makbulul khobar berada di antara apa ini? Isim dan khobar. Yang kedua, jenis khobarnya itu adalah khobar yang memenuhi syarat untuk dimasuki lam ibtidak. Artinya jika makbul khobar enggak mau lam ibtidak, dikasihkan khobarnya, mau khobarnya, ya. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi, maka bisa lamul ibtidak masuk pada makbulul khobar. Nahu inna saliman lafi hajatika sa'in. Saliman isimnya, sa'in khobarnya. Lafi hajatika makbulul khobar adalah ibtidaknya. Wa innahu la yaumal jum'ati atin. Sungguh dia datang pada hari Jumat. Dhamir ha isimnya inna. La yaumal jum'ah, bukan li tapi la. La yaumal jum'ati ma'mulul khobar atin khobar. Yaumal jum'ah maful fi, ya. Nah. Wa innahu la amroka yuti'u. Dhamir ha isimnya la amroka maful bi ma'bulul khobar adalah mutidaknya yuti'u khobar. Nah, khobar-khobarnya tadi itu seandainya dikasih lam ibtidak mampu menerimanya karena sesuai dengan persyaratan. Nah, sementara makbul khobarnya juga berada di tengah antara isim dan khobar. Tsaniyata asrah, masalah yang ke-12. Amma dhamirul fasli fala yustaratu fi dukhuli lam ibtida' ala syai'. Adapun dhamir fasl, maka tidak ada syarat apapun lam ibtida' masuk padanya. Dia langsung masuk gitu aja, enggak pakai syarat-syaratan. Jadi kalau masuk pada dhamir fasl, kaqouli ta'ala inna hadha lahuwal qasasul haq. Hada isimnya inna al-qasasul haq khobarnya. Lahwa domir fasl, ya. Lama khalla laha minal i'rab, tidak punya kedudukan i'rab. Naam, ada lam ibtidaknya. Domir fasl untuk memastikan isim setelahnya adalah khobar, bukan sifat. Dan fungsinya adalah litaukid, untuk menguatkan. Taib. Nah, atsalitsata asrah, masalah yang ke-13. Al-mawabi allati yata'ayyanu fiha kasru hamza inna asrah. Tempat-tempat yang wajib mengkasrah hamzah inna ada 10. Jadi tempat-tempat ini wajib hamzahnya dikasrah. Inna tidak boleh di fathah anna. Nah. Al-awwal idza waqa'at fi ibtida'il kalam haqiqatan. Yang pertama, jika benar-benar terletak di awal kalam ada haqiqatan, berarti benar-benar tidak ada amil-amil lafzi yang mendahuluinya. Nahwu qouli ta'ala innallaha ghafur rahim. Inna di sini benar-benar di awal kalam, ya. Maka wajib dikasrah hamzanya. au hukman atau secara hukum, berarti ada yang mendahulunya tapi tidak dianggap merubah posisinya. Ya, nah, nahu qali ta'ala kalla innal insana layatgha. Kalla ini adalah huruf. Nah, tidak mempengaruhi kedudukan lafadz sesudahnya, sehingga secara hukum inna masih dianggap di permulaan, sehingga wajib di kasrah hamzanya. Asani idza waqa'at ba'dal qaul alladhi la yatadhammanu ma'na dhanni. Yang kedua, jika terletak setelah lafaz qaul, yaitu qala dan tasrifannya, ya, yang tidak mengandung makna dhanna. Ada qala yang mengandung makna dhanna, beramal seperti dhanna, ya. Nanti insyaallah pembahasannya bab dhanna wa akhwatuha. Ini benar-benar qala yang artinya berkata, bukan qala yang artinya menyangka, ya. Na'am. Nahu qali ta'ala qala inni Abdullah. Nah, ini setelah qala maka hamzanya wajib dibaca kasrah. Inni Abdullah. Asalis yang ketiga, idza waqa'at ma'a ma ba'daha jawaban lil qasam. Jika antara inna dan isim sesudahnya menjadi jawab qasam, jawab sumpah, maka wajib dibaca kasrah hamzanya. Nahu wallahi tu qasam, demi Allah, innaka la shadiqun, ini jawab qasam, maka wajib dikasrah hamzanya. Rabi idza waqa'at sadral jumlati alwaqi'ati silatal mausul. Itu jika terletak di permulaan jumlah yang menjadi silatul mausul, maka wajib dikasrah hamzanya. Nahu ja'al ladzi innahu mujtahid. Innahu mujtahid silatul mausul setelah alladhi, ya kan? Sementara inna di permulaan silatul mausul tadi, sehingga wajib dibaca kasrah. Al-khamis idza waqa'at ma'a ma ba'daha halan. Jika inna dan isim serta khobarnya menjadi hal, maka wajib dibaca kasrah hamzanya. Nahwu shadaqtu qasadtuhu wa inni wathiqun bihi. Aku menuju ke tempatnya dalam keadaan aku sangat percaya kepadanya. Inni wathiqun bihi mahal nasab menjadi hal setelah wawu hal, maka hamzanya wajib dikasal. As-sadis idza waqa'at ba'da haitsu au id. Yang keenam, jika terletak setelah haitsu atau id, maka wajib mengkasrah hamzah inna. Nahu ijlis haitsu inna khalilan jalisun. Duduklah di tempat khalil duduk. Nah, setelah haitsu maka wajib dibaca kasrah inna. Sakattu id innaka sakit. Aku akan diam jika engkau juga diam. Setelah id hamzanya wajib dikasrah innaka sakit. As-sabi idza waqa'at ma'a ma ba'daha khabaran an ismi dzatin au sifatan lahu. Yang ketujuh, jika inna isim dan khobarnya menjadi khobar dari isim dat. Isim dat itu bukan masdar, ya. Isim dat itu adalah isim-isim yang selain masdar, atau menjadi naat darinya. Nahu salimun innahu karim. Perhatikan baik-baik. Salimun mubtada, innahu karimun. Inna isim dan khobarnya menjadi khobar dari salim, maka wajib dikasih hamzahnya. Nah, sementara salim itu namanya isim dzat karena bukan berbentuk masdar. Nah, ja'a khalilun innahu fadilun. Perhatikan baik-baik. Ja'a khalilun innahu fadilun. Ini Khalilun bukan si Khalil, tapi Khalilun di sini artinya kekasih, ya. Nah, ini supaya tidak talbis, ganti saja dengan isim nakirah, ya. Ja'a rajulun, gitu ya. Innahu fadilun. Innahu fadilun. Inna isim dan khobarnya menjadi na'at dari rajulun. Jadi menjadi na'at dari isim dzat, maka innanya wajib dibaca kasrah. Nah, asamin yang kecelapan, idza waqa'at ba'da 'amilin ulliqa billam. Jika terletak setelah ambil yang ditaklik. Nah, dengan adanya lam. Taib nahu alim tu nah alim tu inna khalilan la muhsinun. Alimah di sini adalah saudaranya dona wa akhwatuha, tapi mengalami taklik secara dohir tidak nampak dua maful bihnya, tapi secara mahal, ya, dianggap maful bih sadda masadil mafulain. Karena ada lam sesudahnya, ya, itu lam, itu lam muhsin. Baik. Jadi yang menyebabkan alim tu taklik ialah adanya lam ibtidak sesudahnya. Maka inna yang masuk padanya wajib dibaca kasrah. Inna khalilan la muhsin. Atasi idha waqa'at sodra jumlah istinafiyah, ini kurang hamzah, ya, istinafiyah. Jumlah istinafiyah kurang hamzah. juga terletak di permulaan jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah itu jumlah yang ada di tengah kalam, ya. Tapi dianggap sebagai permulaan dalam sebuah pernyataan. Nah, contoh yaz'amuna anni mutakasirun, mereka menyangka aku bermalas-malasan. Innahum lakadibun, nah sesungguhnya mereka itu pendusta. Nah, innahum lakadibun ini berada di tengah-tengah kalam. Nah, tayyib, yang mana dia disisipkan di situ untuk mengomentari pernyataan sebelumnya. Jadi maka innanya wajib dibaca kasrah. Jadi yang dimaukan di sini bukan anni ya, tapi yang innahum lakadibun. Taib al-asyar yang ke-10 ba'da hatta al-ibtidaiyah. Setelah hatta al-ibtidaiyah. Nahu maridha salimun hatta innahum la yarjunahu. Si Salim sakit sampai mereka sudah tidak bisa mengharapkan kesembuhannya. Naam, innahum setelah hatta ibtidaiyah. Jadi hatta itu kalau sesudahnya berupa isim, maka hatanya huruf jar, hatta matla'il fajri. Kalau hatta sesudahnya itu berupa fi'il mudhari, hatta termasuk an-nawasib, ya, bi'an mudmarah, dengan bantuan an yang tersimpan. Hatta yarji'a ilayna Musa, ya. Tapi kalau setelah hatta itu adalah jumlah isminya, maka itu hatanya hatta ibtidaiyah. Kalau ada inna setelah hatta ibtidaiyah, maka hamzanya inna wajib di kasrah. Hatta innahum la yarjunahu. Naam. Taibarakum. Ini 10 tempat hamzah inna wajib di kasrah. Naam. Adapun tempat-tempat hamzah inna wajib di fathah, maka insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, ya. Masalah yang ke-14. Barakafiko. Jazakum khair atas segala perhatiannya. Belajar yang rajin, dan insyaallah kita akan mengadakan imtihan lagi, ya. Nah, setelah dianggap cukup materinya, nah kalian siap-siap untuk imtihan yang ketiga. Barakafiko. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.